Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas tentang bantahan terhadap ahli ta'til yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Uslah, summa inna min ahli ta'til man tarada qa'idatahu fi jami'is sifat au ta'adda ila asma'in aydan wa minhum man tanaqada fa asbata ba'd as-sifat duna ba'din kal asy'ariyah wal maturidiyah. Kemudian sesungguhnya di antara ahli ta'til itu ada yang menerapkan kaidahnya pada seluruh sifat, menerapkan kaidahnya yaitu apa? Bahwa sifat itu adalah majas. Seluruh sifat adalah majas. Majas itu apa? Tidak sebenarnya, tidak hakikat. Sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu majas. Karena apa? Kiasan, bukan sebenarnya. Dan mereka memiliki ta'wil-ta'wil, makna-makna dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifatul yad, tangan? Tidak, itu majas. Tidak sebenarnya. Maksudnya tangan adalah kekuasaan. Apakah Allah Ta'ala memiliki wajah? Tidak, itu majas. Maksudnya adalah zat. Apakah Allah memiliki sifat as-sama', pendengaran? Tidak, itu adalah majas. Al-basar, tidak, itu adalah majas. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar, ya bukan dengan pendengaran, tapi dengan zat-Nya. Allah Ta'ala melihat, bukan dengan penglihatan, tapi dengan zat-Nya. Itu adalah majas. Tidak sebenarnya. Apakah Allah turun ke langit dunia pada seperti gambaran terakhir? Tidak, itu majas. Karena maknanya adalah turun rahmat-Nya, bukan Allah turun. Nah, jadi di antara ahli ta'til ada yang menerapkan kaidah majas ini pada seluruh sifat-sifat. Mereka siapa? Yaitu Mu'tazilah. Seluruh sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah majas. Yang arti sebenarnya adalah sebagaimana ta'wil-ta'wil yang mereka buat. Dari mana ta'wil itu? Apakah ada dalil? Tidak ada dalil. Ya, ta'wil itu semuanya adalah rekayasa akal. Ya, tidak didukung dengan dalil. Adapun ahli sunnah mengimani bahasanya seluruh sifat-sifat itu dengan makna yang hakiki, bukan majas. Adapun Bagaimana kaifiahnya? Wallahu alam bisawab. Tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat-sifat dengan makna yang hakiki, tidak sama dengan makhluk. Bagaimana bentuk dan kaifiahnya, caranya? Wallahu alam bisawab. Nah, di antara ahli ta'til ada yang menerapkan kaidah majaz ini pada seluruh sifat-sifat. Berarti tidak pada nama. Ya, karena Mu'tazilah itu menetapkan seluruh nama. Menetapkan seluruh nama, akan tetapi mereka menolak menta'til seluruh sifat. Au ta'adda ila asma'in aydan. Atau ada di antara ahli ta'til yang menerapkan kaidahnya itu sampai kepada asma, sampai kepada nama-nama juga, bukan hanya sifat, akan tetapi juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan juga majaz, bukan hakiki. Mereka siapa? Mereka adalah Jahmiyah. Mereka adalah Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Mereka menetapkan atau mereka mengatakan bahasanya seluruh nama dan sifat-sifat semuanya adalah majaz. Nama itu adalah nama-nama makhluk, bukan nama bagi Allah. Dinisbatkan kepada Allah hanya sebagai majaz. Tidak hakiki, tidak sebenarnya. Wa minhum, dan di antara ahli ta'til juga ada yang mantana qadha, ada yang melakukan kontradiksi. Fa'athbata ba'd as-sifat duna ba'din, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lainnya. Tidak semua ditetapkan, akan tetapi sebagiannya. Yang lainnya bagaimana? Ditolak. Ini bertolak belakang. Perbuatannya ini bertentangan dengan perbuatannya sendiri. Bagaimana ini kok diterima, ini kok ditolak. Padahal itu sama-sama apa? Sifat bagi Allah. Mereka itu siapa? Yaitu kal asyairah wal maturidiyah. Ya, maturidiyah dengan asyairah itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Ya, dalam masalah asma wa sifat mereka sama. Ada perbedaan dalam masalah-masalah yang lain. Mereka adalah asyairah, asyariyah, wal maturidiyah. Asbatu ma asbatuhu. Mereka telah menetapkan sifat-sifat yang telah mereka tetapkan. Ada berapa yang ditetapkan? 7. Ya, yaitu sama, basor, kalam, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Ya, 7 sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya itu mukadimah Allah wujud kita bakal jelas. Yang benar itu bukan sifat, itu adalah ikhbar, pemberitaan. Pemberitahuan bahwasanya Allah itu wujud. Pemberitahuan bahwasanya Allah taala itu kidam. Allah taala itu baqa. Pemberitahuan Allah taala itu mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Ya. Wahdaniyat. Terus sifat yang ditetapkan bagi Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Setelah itu apa? Pengulangan. Qadiran, muridan. Sama dengan kudrat, iradat. Aliman, hayyan. Sama dengan ilmu, hayat. Samian, basiran. Sama dengan sama, basar. Mutakalliman, sama dengan kalam. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. 7 sifat yang ditetapkan itu dengan hujjah apa? Bi hujjati annal aqla yadullu alaihi. Dengan hujjah bahwa akal itu menunjukkan akan tetapnya sifat tersebut. Ya, dengan hujah bahwasanya akal bisa menerima sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu memiliki sifat kudrat. Akalnya Asy'ariyah menerima. Allah taala memiliki sifat iradah. Akalnya Asy'ariyah menerima. Allah memiliki sifat ilm menerima. Akal mereka menerima. Hayat akal mereka menerima. Ya, dan sampai kalam mutakalliman, ya, mereka mengatakan bahwasanya akal bisa menerima. Adapun yang tidak bisa diterima, dikatakan di sini wa nafau ma nafauhu, dan mereka menafikan atau mentartil, menolak apa yang mereka telah tolak, yaitu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya hujjati, dengan hujjah, dengan alasan annal aql yanfihi, maksudnya akal itu mentiadakannya, akal tidak bisa menerimanya. Aula yadullu alaihi, atau akal tidak bisa menunjukkan akan adanya penetapan tersebut. Yaitu selain dari sifat-sifat yang tujuh itu mereka tolak dan mereka katakan apa? Majas. Tidak sebenarnya. Ya, sehingga apa? Maknanya sebagaimana takwil yang mereka buat. Ya. Turun datun rahmatnya. Apakah Allah Ta'ala turun? Majas. Tangan maksudnya adalah kuah, kekuatan. Allah dinisbatkan kepada Allah sifat tangan apa itu? Majas. Yang artinya adalah kekuatan. Asabi', jari jemari, itu bukan sebenarnya, bukan hakiki, akan tapi itu majas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kekuasaan. Ya. Jadi kalau Mu'tazilah, mereka menerapkan kaidah majas itu pada apa? Sifat-sifat. Yaitu asma, nama-nama Allah Ta'ala itu hakiki, adapun sifat-sifat Allah seluruhnya adalah majas. Kalau Jahmiyah, mereka mengatakan bahasanya asma wa sifat seluruhnya adalah majas. Kalau Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa asma Allah, asma itu semuanya adalah hakiki, dan tujuh sifat itu adalah hakiki, selain dari itu adalah majas. Kenapa? Karena alasan mereka akal tidak bisa menerima. Sehingga mereka memiliki kaidah, apa yang bisa diterima oleh akal maka ditetapkan, yang tidak bisa diterima oleh akal tidak ditetapkan. Maka di sini dibantah oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pertama, ya, yang mereka memiliki kaidah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh akal, kita menolak apa yang ditolak oleh akal. Apa bantahannya? Disebutkan di sini bantahan-bantahannya oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Yang pertama, arju'u ilal aqli batilun, mengembalikan kepada akal itu batil. Kenapa? Karena Rasulullah dan para salaf tidak mengembalikan perkaranya kepada akal, akan tapi kepada wahyu. Kemudian yang kedua, bahwa akal itu berbeda-beda antara akal satu orang dengan akal yang lainnya. Dan akal, jangankan Beda orang ya, satu orang saja dia bisa berubah-ubah. Tidak baku. Akan tetapi sewaktu-waktu bisa berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan penemuan-penemuannya. Sesuai dengan mutola'ahnya. Ya bisa berubah, goncang. Maka yang goncang seperti ini, yang berbeda-beda seperti ini, apakah mungkin bisa dijadikan rujukan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka akalnya siapa kalau begitu yang dijadikan sebagai rujukan? Maka dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, ya laita syi'ri, duhai, sangat aneh sekali. Bi ayyi aqlin yuzinul kitab wa sunnah. Akal siapakah yang bisa membandingi, yang bisa menyamai Alkitab wa sunnah. Hatta nakula, sehingga kita bisa mengatakan hadza yadullu 'alal aql wa hadza lam yadullu 'alaihi al-aql. Sehingga kita mengatakan ini, perkara ini ditunjukkan kebenarannya oleh akal, ini tidak ditunjukkan kebenarannya oleh akal. Akal siapa yang bisa menyamai dalil dari Alkitab was sunnah? Sehingga kita katakan ini sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan akal. Terus kemudian akalnya siapa yang bisa dijadikan tolak ukur kalau begitu? Ya. Kemudian bantahan yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa rujuk mengembalikan perkara dalam memahami asma wa sifat kepada akal ini ada konsekuensinya. Kalau memahami tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dengan akal, maka yang demikian ini akibatnya apa? Akibatnya akan menolak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan, ahlu ta'til, tatkala mereka mentatil, tatkala menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, berarti apa? Berarti mendustakan nas, berarti menolak nas. Ya, walaupun dia mengatakan maksudnya, maksudnya apakah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti dengan ta'til itu akan mengatakan tidak turun. Walaupun mengatakan maksudnya adalah rahmatnya, walaupun kamu katakan maksudnya adalah rahmatnya, berarti Allah turun apa enggak? Ya tetap aja. Ya, dia tidak bisa menghindar. Ya, ya pasti mau enggak mau akan mengatakan tidak turun. Rasulullah mengatakan turun, kemudian kamu mengatakan tidak turun. Ya. Pada hari kiamat wajah Arab buka, datang Rabbmu. Ya. Allah Ta'ala menetapkan datang. Terus kemudian mereka mengatakan maksudnya adalah perintahnya. Berarti Allah Ta'ala datang apa enggak? Ya tentunya apa? Mereka enggak bisa. Enggak bisa menghindar. Kalau mengatakan datang, yang datang adalah perintahnya, ya berarti Allah tidak datang. Ya. Kalau Allah Ta'ala tidak datang, berarti apa ini? Akalnya itu menentang nas. Kalau kembali kepada akal, berarti resikonya apa? Akibatnya apa? Menolak nas. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dia dengan kedua tanganku? Ya. Berarti dengan takwil mereka maksudnya adalah kekuatan. Ya, berarti dengan takwil tersebut, yang takwil itu adalah akal ya, bukan dalil, tidak ada dalilnya, itu adalah murni akal. Berarti Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan dua tangannya ataukah tidak? Mau tidak mau mereka akan mengatakan tidak dengan dua tangan Allah. Berarti dengan apa? Dengan kekuatannya. Masa kekuatan cuma dua? Kekuatan Allah itu tidak dibatasi, bukan dua. Dan di sini lafadznya musanna biyadaya, dengan kedua tanganku. Kalau diartikan kekuatan, apakah kekuatan Allah dua? Jangan dibatasi. Kekuatan Allah bukan dua. Allah Ta'ala kekuatannya tidak dibatasi. Maka dengan rujuk kepada akal itu, akibatnya akan meninggalkan dalil-dalil sam'i, dalil-dalil dari Alkitab was-sunnah. Maka meninggalkan dalil dari Alkitab was sunnah ini tidak diragukan adalah batil. Karena segala sesuatu yang mengakibatkan penolakan terhadap dalil kita was sunnah itu adalah batil. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat akan batilnya mengedepankan akal daripada nakal. Apa yang diterima oleh akal ditetapkan, apa yang ditolak oleh akal maka ditolak. Bantahan yang keempat, bahwa apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya itu adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak mungkin akal itu bisa menjangkaunya, yang tidak mungkin akal itu bisa sampai ke sana. Tidak mungkin. Katakanlah misalnya akal tidak bisa menerima, sehingga sifat-sifat Allah Ta'ala itu dinafikan. Misalnya Allah Ta'ala menetapkan sifat dhahak. Apa artinya dhahak? Ya, tertawa. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh dan kedua masuk jannah, yaitu Hamzah dan Habsyi, ya budak hamba sahaya yang bunuh Hamzah, terus kemudian budak ini setelah membunuh Hamzah kemudian dia bertaubat dan masuk Islam dan bagus keislamannya dan dia mati syahid, keduanya masuk jannah padahal saling membunuh satu dengan yang lain. Dengan ini Allah Ta'ala tertawa. Maka Al-Sunnah mengatakan apa? Tertawa yang hakiki, tertawa dengan sebenarnya. Nah, kenapa? Ya, Rasulullah yang memberitakan apakah perkataan Rasulullah itu benar ataukah dusta? Ya benar. Rasulullah berbicara dengan lughatul Arabiyah yang jelas ataukah tidak jelas? Jelas. Kalau gitu kenapa tidak berani menetapkan? Kalau yakin bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, jujur, tidak ada kedustaan, kenapa gak berani menetapkan? Hakiki. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kaifiyahnya? Apakah sama dengan makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Kaifiyahnya sesuai dengan zatnya Allah. Karena kita tidak tahu dan Allah, maka kita tidak tahu bagaimana kaifiat sifat Allah. Allah Ta'ala menetapkan sifatul farah, bahagia, sifatul rahmah, menyayangi, dan selain daripada itu, sifat-sifat ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang ditolak oleh Asy'ariyah. Dengan hujjah bahasanya akal tidak bisa menerima, sehingga ditolak. Maka kita katakan bahasanya perkara sifat-sifat ini adalah gaib, yang akal ini tidak bisa menjangkaunya. Katakanlah akal tidak bisa menerima, akan tetapi kan ada dalil yang lain yang menunjukkan adanya sifat-sifat tersebut. Apa dalil yang lainnya itu? Dalil sam'i. Dan sam'i itu Al-Quran wa sunnah. Dikatakan sam'i karena kita mendengar dalil tersebut dan wajib menerimanya. Dengan semata-mata mendengar dalil itu wajib bagi kita untuk menerima. Makanya dikatakan Al-Quran wa sunnah dikatakan dalil sam'i. Kalau akal, dalil akli. Kalaupun tidak bisa ditetapkan dengan dalil akal, akan tetapi di sana ada dalil yang lainnya, yaitu dalil sam'i, dalil al-Quran wa sunnah. Karena ada dalil yang lainnya yang menetapkan, maka wajib menetapkan sifat-sifat yang disebutkan oleh dalil sam'i. Ya. Karena apa? Karena tidak adanya sesuatu dengan alasan tertentu itu tidak mengharuskan tidak adanya sesuatu tersebut. Secara akal tidak bisa menerima. Apakah berarti sifat-sifat itu tidak bisa ditetapkan? Dalam keadaan ada dalil yang lainnya yang bisa ditetapkan sifat-sifat tersebut. Tidak harus kalau sesuatu itu tidak bisa ditetapkan dengan satu dalil, ya. Tidak berarti sifat itu tidak ada. Akan tetapi di sana ada dalil yang lainnya yang bisa digunakan untuk menetapkan sifat-sifat tersebut, yaitu dalil sam'i. Ini jelas ya. Sebagaimana kalau jalan menuju Jakarta lewat jalur utara macet, apakah berarti nggak bisa ke Jakarta? Ya bisa. Masih bisa lewat selatan. Walaupun selatan utara macet, apakah nggak bisa berangkat ke Jakarta? Masih bisa. Lewat jalur udara. Jalur udara nggak bisa. Utara nggak bisa. Selatan nggak bisa. Apakah nggak bisa ke Jakarta? Masih bisa pakai kapal. Ya selama itu ada dalil yang bisa digunakan untuk menetapkan, maka perkara tersebut ditetapkan. Walaupun dengan satu dalil tidak bisa, akan tetapi dengan dalil yang lainnya. Tidak bisa tidak tetapkan dengan dalil akal, akan tetapi di sana ada dalil naql, ada dalil sam'i, yaitu Alkitab wa sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Asy'ariyah mereka menetapkan hanya tujuh saja, yang lainnya ditolak dan dikatakan apa? Majas. Dengan alasan maksudnya sifat-sifat tersebut tidak bisa ditetapkan secara akal. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kelima, yang kelima, katakan sini, nafiyukum lima nafaituhu bihujjati annal aqla la yadullu alaih yumkinu izbatuhu bittariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu kama wasabitun biddalil as-sam'i. Yang kelima, kalian menafikan sifat-sifat yang telah kalian nafikan. Tujuh saja yang ditetapkan, yang lainnya dinafikan semuanya, ditolak. Dikatakan semuanya ada dalam majas. Kalian tolak dengan hujah, bahwasanya akal tidak bisa menerimanya. Akan tetapi kita memungkinkan bagi kita, bagi kami untuk menetapkannya secara akal. Kalian menolaknya dengan alasan karena tidak bisa diterima oleh akal. Tapi ternyata ya kita bisa ngotak-ngatik sifat-sifat yang telah kalian nafikan tersebut, yaitu dengan akal. Ya, dengan akal sebagaimana kalian menetapkan sifat-sifat yang tujuh yang kalian tetapkan secara akal pula. dan kami bisa menetapkan sifat-sifat yang kalian nafikan secara akal sebagaimana kalian menetapkan sifat-sifat yang tujuh itu secara akal. Ya, tentunya pertama kali apa? Dengan dalil sam'i terlebih dahulu. Dengan dalil nas Al-Quran wa sunnah terlebih dahulu, Pak. Tentang sifat-sifat Allah, terus kemudian adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan sifat-sifat yang dinafikan oleh Asy'ariyah, dan kita bisa menetapkan juga selain dari dalil-dalil sam'i juga dengan dalil-dalil akli sebagaimana dalil akal yang dibuat oleh Asy'ariyah. Di sini disebutkan contohnya oleh Syekh rahimahullah taala misalnya adalah sifatur rahmah. Sifatur rahmah ada di sifat 20? Tidak ada. Mereka tidak menetapkan sifatur rahmah. Allah Ta'ala rahim, ya. Itu adalah nama Allah Ta'ala. Apakah terdapat di dalamnya sifatur rahmah? Kalau bagi Asy'ariyah, tidak ada makna sifatur rahmah pada nama Allah Ta'ala ar-rahim. Akan tetapi mereka takwil. Maksudnya adalah rahmah, maksudnya adalah iradatul ihsan. Ingin berbuat baik. Iradatul ihsan. Ingin memberi kebaikan. Itu maksudnya rahmah. Rahmat Allah Ta'ala maksudnya adalah ingin memberi kebaikan kepada hambanya. Bukan Allah Ta'ala bersifat rahmah, enggak. Akan tetapi maksudnya adalah ingin berbuat baik kepada hambanya. Kata mereka kalau mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, itu sama saja dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena bagi mereka, kalau Allah Ta'ala dikatakan memiliki sifat rahmah, berarti Allah Ta'ala itu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena rahmah itu artinya apa? Artinya itu lembut. Terus kemudian condong, lembut, mengasihi. Ya. Kalbunya itu lunak. Nah, itu rahmah. Ya. Bagi mereka mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena rahmah itu adalah lunak, lembut, mengasihi. Ya terus apa maksudnya? Kalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat rahmah, maksudnya adalah ingin berbuat baik. Ingin memberi kebaikan kepada hamba. Nah, ini ditolak. Sifat diantara sifat-sifat ditolak oleh Asy'ariyah. Sifat rahmah. Ya, mereka menolak sifat rahmah. Ya. Dengan alasan akal tidak bisa menerima. Kita bisa menetapkan sifatur rahmah dengan akal selain dengan dalil sam'i, ya. Kalau dalil sam'i ya banyak sekali, bismillahirrahmanirrahim wal ghafurur rahim arrahmanir rahim dan sebagainya, itu dalil-dalil sifatur rahmah banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Itu dalil secara sam'i dan kita bisa menetapkannya secara akal, tidak hanya dengan secara sam'i saja, akan tetapi juga bisa dengan secara akal menetapkan sifatur rahmah itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah adanya kesehatan, adanya rizki, adanya pendengaran, penglihatan, adanya pengetahuan, memiliki anak, memiliki keluarga, Terus kemudian merasakan aman, nyaman, itu dari apa? Nikmat-nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung itu menunjukkan apa? Secara akal ini semuanya menunjukkan apa? Rahmat Allah. Berarti menetapkan adanya rahmat Allah itu selain dari dalil sam'i juga bisa dengan dalil akli, dalil akal. Demikian juga masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menunjukkan adanya sifat rahmah secara akal, yaitu orang awam kalau ditanya apa dalil akan adanya rahmat Allah, kamu tahu adanya rahmat Allah itu dari apa? Maka dia akan menjawab, Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tetumbuhan, Allah memberikan rezeki-rezeki, dan sebagainya. Ini semuanya adalah menunjukkan rahmat Allah. Bisa ditetapkan dengan akal. Dan juga secara akal akan adanya sifat rahmah tatkala dihindarkan dari musibah. Seorang yang menaiki kendaraan, terus kemudian tiba-tiba mendadak hampir saja nyemplung ke dalam jurang, tapi tidak sampai jatuh ke dalam jurang, selamat dia. Hampir saja tabrakan, hampir saja kecelakaan. Maka yang demikian ini apa? Dia akan mengatakan ini adalah rahmat Allah. Dihindarkan dari musibah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, dengan adanya nikmat-nikmat, dengan dihindarkan yang musibah-musibah, ini secara akal kita bisa menetapkan ini semuanya adalah dengan rahmat Allah. Dan juga terus kemudian sisi yang lainnya, yang kalian katakan kalau menetapkan Allah itu memiliki sifat rahmah, ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Karena rahmat itu berarti lunak, berarti lembut, berarti mengasihi, berarti sama dengan makhluk. Maka dengan alasan demikian mereka menolak, berarti secara akal enggak bisa. Enggak bisa ditetapkan bagi Allah Ta'ala sifatur rahmah ini secara akal. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita katakan rahmat Allah Ta'ala memiliki rahmat yang sesuai dengan zatnya Allah. Tidak boleh disamakan dengan rahmatnya makhluk. Karena Allah Ta'ala memiliki zat dan makhluk memiliki zat. Dan zatnya Allah Ta'ala dengan zatnya makhluk berbeda. Berarti sifat rahmatnya juga berbeda. Rahmat yang terkhusus untuk Allah dan rahmat yang terkhusus untuk makhluk, maka tidak bisa disamakan. Sebagaimana mereka Asy'ariyah menetapkan adanya sifatul iradah. Sifat iradah yang menurut mereka katanya bisa diterima oleh akal, selain dari dalil secara sam'i dan juga iradah ini bisa ditetapkan secara akal. Karena apa? Alasannya apa? Allah Ta'ala memiliki sifatul irada secara akal. Terjadinya hujan, terjadinya bencana, terjadinya keselamatan, terjadinya lahir anak bayi dan tidak dan tertundahnya kelahiran anak bayi, adanya ini dan itu, terjadinya ini dan itu secara akal apa? Ini menunjukkan iradah kehendak Allah. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sembuh, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Ini semuanya menunjukkan apa? Iradah Allah, kehendak Allah. Kalau begitu, apakah sifatul iradah bisa ditetapkan dengan akal? Ya, bisa. Dengan akal. Tapi mereka, Asy'ariyah mengatakan, mereka menolak untuk menetapkan sifatul rahmah dengan alasan sama saja menyamakan Allah dengan makhluk, karena rahmah itu adalah lunak, lembut, menyayangi, mengasihi. Ini sebagaimana makhluk. Kalau gitu, kita juga akan bisa mengatakan yang demikian pada irodah. Kalau gitu tidak boleh kalian menetapkan sifatul irodah bagi Allah Ta'ala. Karena kami juga punya akal, kita akan mengatakan berarti irodah itu condong. Condongnya orang yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Condongnya seseorang untuk mendapatkan maslahat. Condongnya seseorang untuk dihindarkan dari mudharat. Apakah ini pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti Allah Ta'ala itu condong untuk berbuat demikian dan demikian. Berarti Allah itu condong untuk mendapatkan maslahat dan condong berkehendak untuk menghindarkan dirinya dari mudharat. Apakah bisa dikatakan demikian? Berarti Allah itu butuh berarti. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian mengatakan bahwa rahmat itu berarti lunak, lembut, maka kita juga bisa mengatakan berarti iradah itu condong untuk melakukan sesuatu yang maslahat, condong untuk menolak sesuatu yang mudharat, berarti butuh. Berarti kalian tidak boleh menetapkan sifatul mahabbah, ya berarti kalian tidak boleh menetapkan sifat iradah. Mungkin begitu harusnya. Kalau sportif ya. Padahal ya iradah itu sifat Allah, mahabbah itu juga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mengharuskan kalau menetapkan sifat rahmah bagi Allah berarti maknanya adalah lunak, maknanya adalah lembut, tidak harus begitu. Itu rahmat bagi makhluk, itu sifat rahmatnya makhluk. Adapun sifat rahmatnya Allah Ta'ala itu tersendiri, ya tidak sama dengan rahmat makhluk. Ini bantahan bagi Asy'ariyah, yaitu yang mana mereka mengedepankan akal daripada nakal. Apa yang bisa ditetapkan oleh akal ditetapkan, apa yang tidak bisa ditetapkan oleh akal maka tidak ditetapkan. Bantahannya yang telah kita sebutkan tadi ada 5 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah Ta'ala. Wa yumkinu kemudian wa bihi ulima, dan dengan ini semuanya bantahan yang 5 tadi bahasanya akal tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, karena akal itu berbeda-beda antara akal satu orang dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa menjadi rujukan. Yang ketiga, bahasanya merujuk kepada akal, akibatnya adalah meninggalkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Yang keempat, kalau sifat-sifat itu tidak bisa ditetapkan dengan akal, akan tetapi di sana ada dalil yang lainnya, yaitu dalil dari nakal dari Al-Quran wa Sunnah. Yang kelima, apa yang kalian nafikan dari sifat-sifat Allah itu dengan dalil tidak bisa diterima oleh akal, dengan alasan tidak bisa diterima oleh akal, kita bisa menetapkannya secara akal. Ya, maka dengan ini ulimah, diketahuilah, anna tariqal asy'ariyah, bahwa caranya Asy'ariyah dan Maturidiyah, tariqah mereka, fi asma'illahi wa sifatihi, dalam perkara asma Allah dan sifat-sifatnya, wa mahtajju bihi, dan hujah-hujah mereka itu, lidzalika la tandafi'u bihi syubahul mu'tazila wal jahmiyah. Ya. Tidaklah bisa menahan, tidaklah bisa menolak syubhatnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, dengan apa yang kita sebutkan tadi, alasan-alasan yang kita sebutkan, yaitu batilnya mengedepankan akal daripada nakal, maka dengan ini tidak bisa tidak bisa jalannya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini digunakan untuk menghadang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tidak bisa. Ya, karena bid'ah itu tidak bisa digunakan untuk membantah bid'ah yang lainnya. Tidak bisa. Akan tetapi bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bid'ah nya Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak bisa dibantah dengan bid'ahnya Asy'ariyah. Harus dibantah dengan sunnah. Harus dibantah dengan akidah as-sahihah. Yang demikian ini baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Secara ilmiah enggak bisa bid'ah dibantah dengan bid'ah. Secara amaliyah tidak bisa bid'ah itu dibantah dengan bid'ah juga. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun secara ilmiah, bid'ah tidak bisa dibantah dengan bid'ah. Yaitu Mu'tazilah dan Jahmiyah kan menolak seluruh sifat ya. Menolak seluruh sifat. Adapun Asy'ariyah wal Maturidiyah menolak sifat-sifat Allah kecuali 7 sifat. Ya. Maka Asy'ariyah tidak bisa membantah Mu'tazilah. Kenapa kalian membantah kami? Padahal kalian sendiri juga mentaktil. Kalian sendiri juga menolak sifat-sifat. Kecuali sifat yang 7 saja. Adapun kami menolak seluruh sifat. Kalian menolak seluruh sifat kecuali 7. Kenapa kalian membantah kami? Padahal kita sama-sama menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Mu'tazilah. Tidak bisa Asy'ariyah membantah bid'ahnya Mu'tazilah. Ini secara ilmiah. Adapun secara amaliyah, tidak bisa bid'ah digunakan untuk membantah bid'ah. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah misalnya hari Asyura, 10 Muharram. Bagi Rafidhah, 10 Muharram itu adalah hari bersedih, hari berkabung. atas kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Apakah kemudian untuk melawan bid'ahnya Rafidah maka tanggal 10 Muharram kita melakukan perayaan, kita jadikan hari gembira? Apakah bisa hari gembira bid'ah, yaitu menjadikan 10 Muharram menjadi hari gembira, digunakan untuk menolak bid'ahnya Rafidah hari sedih? Ya tidak bisa. Atau bid'ah maulid Nabi, ya pada hari itu mereka orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, mereka senang, gembira dengan hari maulid. Terus kemudian kita buat, kita jadikan hari maulid ini hari sedih. Bisa enggak? Membuat hari sedih untuk menolak bid'ah maulid. Ini enggak bisa. Ini secara amaliyah. Bid'ah tidak bisa ditolak, tidak bisa dihilangkan dengan bid'ah. Baik itu ilmiah maupun amaliyah. Harus bid'ah itu dihilangkan dengan sunnah. Ya, sudah kan belum? Kayaknya sudah. Lebih 11. Fadlatan dulu. Thariqahnya Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lainnya, dan mereka mengaku bahasanya dengan akidah mereka ini bisa membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah dari satu sisi dan musyabbihah pada sisi yang lainnya. Yaitu Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menolak seluruh sifat, dan terus kemudian musyabbihah yang menetapkan seluruh sifat tapi menyamakan Allah dengan makhluk. Katanya Asy'ariyah ini tengah-tengah. Berarti tidak semuanya ditolak, ada yang ditetapkan. Yaitu 7 sifat. Dan penetapan terhadap sifat-sifat ini tidak sama dengan musyabbihah, yaitu tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Yakni mereka mengaku dengan thariqah Asy'ariyah ini bisa membantah 2 sisi, yaitu sisi Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan sisi yang berikutnya adalah sisi musyabbihah. Kalau salaf tidak bisa membantah Mu'tazilah dan musyabbihah, tidak bisa. Ya, ini kata mereka. Karena apa? Karena yang mereka yakini, yang mereka pahami, manhaj salaf dalam asma wa sifat adalah apa? Adalah tafwid. Ya, di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Asy'ariyah itu, mereka memahami bahasa manhaj salaf dalam perkara asma wa sifat adalah tafwid, adalah menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak menetapkan makna, menetapkan seluruh sifat tapi tidak dengan makna yang hakiki, yaitu tidak ditetapkan maknanya. Itu mufawwidhah, tafwid. Allah memiliki sifat tangan, apa maknanya tangan? Wallah alam, enggak tahu. Allah turun ke langit dunia, apa maknanya turun? Wallah alam. Allah datang pada hari kiamat, apa maknanya? Wallah alam bishawab. Ya. Dan sebagainya dari sifat-sifat. Yang mufawwidhah itu tidak menetapkan makna. Ya. Mereka memahami bahasanya manhaj salaf dalam masalah asma wa sifat adalah tafwid. Ya, tafwid ini tidak bisa digunakan untuk membantah Mu'tazilah, Jahmiyah, dan musyabbihah. Tidak bisa. Digunakan untuk membantah, menghadang mereka. Tidak bisa. Karena apa? Karena yang tidak memberi makna itu tidak bisa, apa, perkataannya ini tidak bisa digunakan untuk alasan untuk menjatuhkan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nanti Mu'tazilah dan Jahmiyah akan mengatakan, kenapa kalian membantah kami yang kalian tidak tahu maknanya? Kalian berdalil tapi tidak tahu maknanya. Apa maknanya? Wallah alam bisawab. Maknanya apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah maknanya. Kalian menyuruh kami untuk menetapkan sifat, sifat bagi Allah. Tapi kalian ditanya apa maknanya, kalian tidak tahu. Apakah bisa kalian mengharuskan orang lain untuk ikut kepada kalian yang kalian sendiri tidak ngerti apa yang kalian tetapkan, apa yang kalian yakini? Ya, tidak bisa. Mufawidah apa membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah karena tidak menetapkan makna-makna sifat. Jadi apa hasilnya? Kami Asy'ariyah yang bisa menolak, yang bisa membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Musyabbihah. Akan tetapi pengakuan hanya sekedar pengakuan ya, hanya sekedar pengakuan, akan tetapi apakah demikian keadaannya, hakikatnya? Ya tidak, tidak bisa. Ya. Ya karena nanti Mu'tazilah pun juga punya alasan untuk membantah Asy'ariyah. Ya, oleh karena itu tarikahnya Asy'ariyah ini dan Maturidiyah dalam masalah asma wa sifat tidak bisa digunakan untuk membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dari dua sisi, sisi yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, bahasanya bid'ah tidak bisa dibantah dengan bid'ah. Kemudian sisi yang kedua, annal mu'tazilah wal jahmiyah yumkinuhum ayyahtajju lima nafauhu alal asyairah wal maturidiyah bimithli mahtajja bihil asyairah wal maturidiyah lima nafauhu ala ahli sunnah. Bahwa Mu'tazilah dan Jahmiyah memungkinkan bagi mereka untuk berhujjah, untuk membantah Asy'ariyah terhadap apa yang telah mereka nafikan dari sifat-sifat. Mu'tazilah menafikan seluruh sifat. Dan ini mereka punya alasan. Punya alasan atas penafian ini untuk dijadikan bantahan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti alasan yang dibuat oleh Asy'ariyah ketika membantah Ahli Sunnah. Apa alasan Asy'ariyah untuk menafikan sifat-sifat? Alasannya adalah akal tidak bisa menerima. Alasan mereka terhadap Ahlus Sunnah ketika menafikan sifat apa? Karena tidak diterima oleh akal. Akal tidak bisa memahami. Telah ditolak. Nah, kami pun Mu'tazilah dan Jahmiyah bisa beralasan seperti itu juga. Terhadap kita menafikan seluruh sifat. Menafikan seluruh sifat. Ini kami punya alasan untuk disampaikan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka Mu'tazilah dan Jahmiyah itu pun akan mengatakan, ya, kalian telah menafikan sifat-sifat walaupun tidak semua. Akan tapi mayoritas. Hanya 7 saja yang ditetapkan. Kalian telah menafikan sifat-sifat dengan alasan akal tidak bisa menerima. Sehingga kalian takwil dalil-dalil tersebut. Mengapa kalian mengharamkan bagi kami untuk menafikan yang kami pandang itu tidak bisa diterima oleh akal? Kalian sendiri juga menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan akal tidak bisa menerima. Kenapa kalian kok melarang kami untuk menolak sifat kudrat, ilmu, hayat, sama basar, kalam? Kenapa kalian kok melarang kami untuk menolak sifat-sifat yang kami pandang sifat-sifat itu tidak bisa diterima oleh akal? Sehingga kami melakukan takwil terhadap sifat-sifat tersebut. Maka kami punya akal. Sebagaimana kalian juga punya akal. Kalian punya akal, kami punya akal. Kalian menolak sifat-sifat, kami juga menolak sifat-sifat. Ya sama-sama punya akal. Kenapa kalian menghalangi? Kalaulah misalnya akal kami yang salah. Akal kami yang salah menolak sifat-sifat tersebut. Dan akal kalian yang benar. Kalaulah akal kami yang salah, terus kemudian akal kami yang salah, akal kalian yang benar. Kenapa kalian kok menolak sifat-sifat Allah selain dari tujuh itu? Ya, padahal ya sama-sama menolak sifat. Ya, terus kemudian siapa yang benar? Kalaulah kami salah, kalian yang benar, ya kalian tetap aja kalian. Walaupun mengaku benar, tetap saja kalian menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ada kecuali menghukumi dan mengikuti hawa nafsu. Ya, mereka tidak bisa membantah akidahnya Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya, sama-sama menolak sifat. Kamu menolak sifat kok melarang orang lain untuk menolak sifat, padahal sama dengan alasan akal juga. Ya, maka Asy'ariyah ketika menolak, ketika membantah Mu'tazilah itu hanya semata-mata menghukumi Mu'tazilah sesat, Jahmiyah sesat, dan mengikuti hawa nafsu, ya padahal sama-sama mengikuti akal. Kalau sama-sama mengikuti akal, kenapa kalian menafikan sifat-sifat Allah, terus kok melarang Mu'tazilah untuk menafikan sifat-sifat Allah? Ya jangan melarang. Maka Mu'tazilah akan berhujjah terhadap Asy'ariyah dengan demikian. Maka ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini adalah hujjatun balighah. Ini adalah hujjatun balighah. Hujjah yang tidak terbantahkan. Ya, minal Jahmiyah wal Mu'tazilah, dari Jahmiyah dan Mu'tazilah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah. La madfa'a lidzalika, tidak bisa mereka membantah hujjah tersebut, wala mahisa anhu, dan tidak bisa lari dari hujjah tersebut. Illa, kecuali dengan merujuk terhadap mazhab salaf, yaitu menetapkan seluruh sifat dengan makna yang hakiki, tidak sama dengan makhluk dan kaifiyahnya. Wallahu alam bissawab. Ya. Tanbihun ulima mimma sabaq. Ya, selesai. Terus kemudian ada tambahan. Diketahuilah dari apa yang telah lalu, anna kulla mu'attilin mumathilun wa kulla mumathilin mu'attilun. Diketahui dari yang telah lalu bahwa seluruh yang mentatil, dia adalah mumathil. Dia adalah menyamakan. Dari sisi apa? Setiap mu'attil itu adalah mumathil. Dari sisi apa? Karena mu'attil yang mentaktil, tidaklah dia mentaktil kecuali terlebih dahulu apa? Mumatsil. Kecuali terlebih dahulu menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ya karena dengan sebab menyamakan itulah, setelah itu apa? Mereka mentaktil, menolak sifat. Kalau Allah ditetapkan baginya sifat tangan, nanti sama dengan tangannya makhluk. Dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, maka Allah tidak memiliki tangan. Kalau Allah Ta'ala memiliki, dikatakan Allah Ta'ala memiliki sifat bahak tertawa, ya nanti sama dengan makhluk, makhluk juga tertawa. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, berarti apa? Tidak ada sifat bahak. Tidak ada sifat nuzul, tidak ada sifat istiwa, Tidak ada sifat rahmah. Tidak ada sifatul rijal. Tidak ada sifatul asabiyah. Karena bagi mereka menetapkan sifat bagi Allah itu adalah apa? Adalah tamsil. Adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Pertama mereka menyamakan. Kemudian setelah itu apa? Menolak, mentiadakan sifat-sifat. Padahal apakah menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala itu menyamakan? Tidak. Ya kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan, tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Dengan makna yang hakiki, tidak menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu'alam bisawab. Ini yang benar. Ya. Kemudian wa kullu mumatsil mu'attil, dan setiap yang mumatsil yang menyamakan yaitu musyabbihah, ya kalau mu'attilah maka setiap mu'attilah itu musyabbihah terlebih dahulu, menyamakan terlebih dahulu, dan setiap mumatsil atau musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia adalah mu'attil, dia adalah yang menta'til, yang menolak. Menolak dari sisi apa? Yaitu dari sisi menolak al-kamal al-wajib. Menolak kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memiliki tangan sama dengan tangannya makhluk. Berarti menolak apa? Menolak kesempurnaan sifat bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat tangan yang sempurna, yang sesuai dengan zat-Nya. Jangan disamakan dengan makhluk. Ya kalau menyamakan Allah dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala itu sempurna apa kurang? Allah Ta'ala kurang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan seperti penglihatannya makhluk, sama dengan makhluk, ya, yang menyamakan ini berarti dia mu'attil, dia itu menolak, yaitu apa? Sifat penglihatan yang sempurna bagi Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala dikatakan disamakan dengan makhluk, Allah Ta'ala memiliki apa? Tertawa, ya, sama dengan tertawanya makhluk, berarti telah menolak sifat yang sempurna pada tertawanya Allah Ta'ala yang sesuai dengan zat-Nya. Ya, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk itu bukan mengagungkan Allah, bahkan merendahkan Allah. Karena apa? Kenapa kau merendahkan? Karena menolak sifat kesempurnaan pada sifat-sifat tersebut. Menolak kesempurnaan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Ya, sehingga kalau karena sempurna, tidak sama dengan makhluk, karena makhluk itu sifatnya apa? Kurang. Sifatnya makhluk itu cacat, aib. Ya, maka Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluk, karena yang demikian ini sama dengan mentaktil, menolak kesempurnaan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai kita dari pembahasan al-fasl as-salis, fasal yang ketiga. Kita pada pertemuan mendatang akan membahas fasal ar-rabi', fasal yang keempat, yaitu menjawab syubhat-syubhat, ya syubhat-syubhat asy'ariyah wal mu'tazilah wal jahmiyah, yaitu membantah syubhatnya ahli ta'wil atau ahli tahrif. Ya, ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.